Makanya bapak-bapak jangan kawin lah. Pejabat jangan kawin lah. Bupati jangan kawin lah. DPR jangan kawin. Kiai boleh kawin. Bagaimana? Bagaimana, friend? Ya kalau kiai kawin lagi ya wajar lah kiai. Apalagi kiainya kayak saya. Selebritis dilawan. Hei bocah, cepot ganteng apa jelek? Jelek! Mata lu kotok ayam. Gua dibilang jelek songong lu. Subhanallah. Amin. Ibu-ibu juga harus adil. Wanita yang adil bukan wanita yang cantik. Wanita yang adil bukan wanita yang pandai pakai bedak cempaka, bibirnya merah pakai Mirabella. Tapi wanita yang adil, wanita yang berakhlak. Siapakah wanita yang berakhlak? Taat sama Allah, sholat sama suami sopan, pakai bedak untuk suami, pakai gincu untuk suami, dandan cantik serahkan untuk suami. Cuman sayang dan ironisnya Pak Bupati, wadon-wadon sekarang ora begitu. Ngaji pakai bedak, ke pasar pakai gincu, tidur sama suami pakai salep 88. Besok malam dia ganti sama autan. Tali BH-nya putus sebelah. Kesambung peniti. Lakinya meluk nyangkut warah. Betul, betul, betul. Betul. Jadi anak muda harus adil. Jauhkan godaan set. Mabok-mabok. Cimeng-cimeng. Tenggeng-tenggeng. Perbuatan set. Yang mabok sama juga set. Anak muda mabok set. Bapak-bapak mabok. Ustaz cepot. Songong lo. Saya dibilang setan. Masya Allah. Si boy anak jalanan. Kata ibu yang lagi renuh, amit-amit anak aing. Amit-amit anak aing. Ngomong naon sia. Syukur alhamdulillah. Cewek-cewek tulang bawang barat, jadilah cewek yang adil. Cewek yang adil, cewek yang rajin sholat, berakhlak, tutup aurat. Semalam saya ke hotel. Di tengah perjalanan pulang dakwah ke hotel Pak Bupati, saya dirampok. Saya dirampok, wallah demi Allah. Kalau yang dirampok mobilnya, saya kasih, bukan mobil saya. Kalau yang dirampok uang, saya bisa minta lagi dengan Pak Bupati. Tapi yang dirampok adalah mental iman saya, mental akhlak saya yang dirampok. Siapa yang rampok? Cewek cabe-cabean. Ini berbahaya, betul apa betul? Kenapa perempuan sampai berbuat demikian, membuka auratnya? Tidak adil. Tidak berakhlak, tidak punya sopan san. Na'udzu. Hari ini saya bangga. Ibu-ibu pakai jilbab rapi indah mempesona. Yang muda tertutup auratnya bak sepi bidadari yang turun dari kayangan. Tinggal muka terlihat seperti rembulan tanggal 14. Alisnya nyablak kayak bulan sabit. Matanya bulat kayak bola pingpong. Hidungnya mancung bak seperti candi. Seperti istrinya wakil bupati. Beli cempaka di jalan raya. Cantik jelita seperti Marsanda. Oh, wakil cemburu. Tenang bos, tenang aja. Alhamdulillah. Insya. Amin. Ya Rabbal. Harus adil. Jadi kiai Nah, ada sunan nih, sunan jaga kali. Ya kalau sunan yang bener kan sunan kali jaga, jaga kali. Betul apa betul? Jadi Kiai Ad, kalau Kiai adil umatnya Ad, kalau Kiainya tidak adil umatnya tidak Ad. Alhamdulillah. Tuh dengerin Kiai, betul apa betul? Iya apa iya? Yang ketiga, bisa khawatil agnia, wilayah akan maju karena faktor ekonomi duit. Wilayah perlu duit, bangun jalan pakai, bangun rumah pakai, rakyat butuh, pejabat butuh. Ibu-ibu ngabisin. Nah. Suami kerja capek tinggal jalan-jalan. Beli baju, beli kudungan. Iya apa iya? Ini yang akan diajukan oleh Bapak Bupati. Agar masyarakat Tulang Bawang Barat jangan sampai kalah dengan wilayah-wilayah yang lain. Betul? Betul? Iya apa iya? Diangkat sumber kekayaan wilayah dengan teknologi yang ditopang berangkat dari ilmu, biar berpenghasilan rakyatnya berekonomi. Alhamdulillah. Pernah ribut sama suami? Pernah berantem sama suami? Masalahnya apa? Bapak-bapak jangan belaga budak dengerin. Istri ribut sama suami, masalahnya sama sama istri saya. Istri saya kalau kurang duit, masya Allah, bibirnya melanyun. Tidur nangkuban, saya cotek kayak wau, cotek lagi kayak nun. Kenapa mama? Duit Fafa. Pas saya kasih duit, berubah manggil saya, "Aa, aa, ada apa istriku Ii? Pengen ee ya." Fa'idham kondiyantil sholah fantajiru fil ab wabtagu min fadlillah wankurulloha kasiro. Karenanya habis sholat jangan tid kerja usaha, biar kita dapat do. Alhamdulillah. Singkong tanam.